Yuk bareng-bareng ya bersama yang Lala. Tangannya diangkat semua. Gaganya tubuhmu ibarat gatot kaca. Tapi betapa buruk benar budimu. Tapi betapa rendah benar lakaku. Ku tahu dirimu memang tak berharga. Tetapi janganlah kau percikan. terima kasih teman-teman.